السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Qur'an itu diturunkan dan ada yang membawa dari atas ke bawah, membawa sesuatu dari atas ke bawah, menurunkan. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu awalnya ada di atas, kemudian diturunkan. Siapa yang menurunkan? Siapa yang diberi tugas untuk menurunkan? Jibril. Kepada siapa Jibril disuruh menurunkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah Jibril salah alamat? Tentu tidak mungkin. Lamunan, hayalan sebagian orang-orang Syiah Rafidah, tidak semuanya ya, sebagian Syiah Rafidah, Jibril salah alamat. Mestinya Al-Quran itu diturunkan ke Ali bin Abi Thalib. Ini salah alamat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konyol sekali. Kebohongan yang enggak pakai mikir. Ya. Bagaimana Jibril salah alamat kemudian Allah diam saja begitu? Ya. Udah terlanjur dah, udah salah, Muhammad aja dah. Emangnya apa? Dikiranya Allah itu apa? Jibril itu apa? Maka telah kufur mereka menurut ucapan para ulama. Nah, beliau membawakan beberapa ayat bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ayat pertama sudah, Al-An'am 155. Sekarang kita masuk Al-Ayatul Tsaniyah, ayat yang ke-2. Al-Hasyr 21. Al-Hasyr 21. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung. Jadi Al-Qur'an ini untuk gunung. Yang mengamalkan ayat ini, yang membaca ayat ini, yang wajib mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Quran adalah gunung. Seandainya Allah turunkan untuk gunung, apa yang terjadi? La ra'aitahu khashi'an. Niscaya engkau akan lihat hu, dia apa? Dia gunung. Niscaya engkau akan lihat gunung tersebut khashi'an, khusyuk, ketakutan. Ngeri. Dan mutasaddian, hancur saking takutnya. Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. itu seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung. Tapi tidak, Al-Quran diturunkan untuk kita manusia. Takut kita? Tidak. Hancur kita? Tidak. Luar biasa manusia. Gunung yang segitu besar, kuat, kokoh, akan hancur kalau Al-Quran ini untuk gunung. Karena gunung tahu, Allah ciptakan gunung dalam keadaan tahu. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana gunung, batu, bahkan tembok, ya, itu punya kehendak. Di mata Allah mereka punya kehendak. Ah, lihat kita manusia. Jelas-jelas seluruh ayat itu untuk kita. Yang wajib mengamalkan ayat-ayat Al-Quran adalah kita. Tetapi gak ada takut-takutnya. Gak ada ngeri-ngerinya. Malah tertawa-tawa. Terbahak-bahak. Melakukan berbagai macam dosa. Padahal seandainya Al-Quran itu untuk gunung, gunung ketakutan. Gunung itu akan hancur. Nah, saya bacakan tafsiran beliau. Al-jabalu min aqsa ma yakun. Gunung itu adalah sesuatu yang paling kuat, paling besar. Apa di bumi ini yang lebih kuat dari gunung, yang lebih besar dari gunung? Tidak ada, kan? Di muka bumi ini yang paling besar adalah gunung, yang paling kuat adalah gunung. Wal hijaratu allati minha tatakawwanul jibal ya madrubul mathal fil qasawa. Gunung itu terdiri dari batu-batu. Seandainya di gunung ini tidak ada batu-batu, barangkali sudah longsor semua. Menjadi kuat itu karena ada bebatuan. Dan batu itu dinisbatkan oleh Allah, disifatkan oleh Allah sebagai sesuatu yang keras. Secara hisiah, secara yang kita rasakan, betul bahwa batu itu adalah sesuatu yang sangat keras. Nah, batu yang sangat keras itulah yang menjadikan gunung itu ada. Berarti kan lebih keras, terdiri dari batu yang banyak sekali. Walaupun ada tanah di situ, ada pasir di situ, tetapi yang bikin kuat adalah gunung, apa, batu. Mana dalil bahwa batu itu lambang keras? Surat Al-Baqarah 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ini mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi. Setelah kejadian itu, hati mereka menjadi keras seperti batu. Allah yang bilang bahwa simbol kekerasan adalah batu, bukan besi, bukan baja, batu. Aw ashaddu qaswah, atau bahkan hati mereka lebih keras lagi dari batu. Orang-orang kufar. Nah, batu yang merupakan penguat dari gunung itu disebut sebagai sesuatu yang sangat keras. Bagaimana gunung? Walau nuzzila hadzal qur'anu 'ala jabal. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk gunung, la ra'aita hadzal jabal khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka gunung itu akan gemetar ketakutan dan hancur. Ya. Disuruh melakukan ini, disuruh melakukan ini, diwajibkan melakukan ini, diharamkan melakukan ini. Intinya Al-Quran itu untuk gunung. Wa min syiddati khasyatihi lillah, saking takutnya gunung itu, lalu mutasaddian, yatafallak wa yatafattak, hancur, belah, berkeping, berpisah antara satu dengan yang lainnya, hancur. Wa huwa yunzalu ala qulubina, padahal Al-Quran ini turun untuk hati kita, untuk kita semua. Wa qulubuna tadammaru wa taqsu la tatafattahu wa la tataqabbal, hati kita mengeras, hati manusia mengeras, tidak terbuka sedikit pun, tidak mau terima. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, lebih keras dari batu, lebih keras dari gunung. فَالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَةِ, beda dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaan orang-orang yang beriman? Apabila turun ayat-ayat untuk mereka, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, imannya menjadi bertambah. Turun ayat, dengar ayat, iman bertambah. Inilah orang-orang yang beriman. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Siapa? Siapa orang-orang yang hatinya ada penyakit? Penyakit di sini adalah penyakit terbesar. Bukan riya, sombong, hasad, iri, dengki, itu semua kan penyakit hati. Tapi ada yang terbesar, itu kecil dibandingkan dengan yang terbesar. Artinya orang yang punya penyakit hati seperti riya, ujub, sum'ah, hasad, iri, dengki, masih ada harapan masuk surga. Ini penyakit terbesar, yang dengan penyakit ini, yang ketika hati punya penyakit ini, tidak mungkin masuk surga. Apa? Syirik. Syirik, kufur. Syirik pasti kufur, kufur pasti syirik. Taziduhum rijsan ila rijsihim, saat ketika turun ayat, mendapatkan ayat, menambah apa? Kalau orang yang beriman menambah apa? Ini menambah najis, menambah kotor dari kekotoran yang sudah ada pada diri mereka. Menambah kufur. Kemarin kufur, setelah turun ayat nolak, lebih kufur lagi. Kemarin kotor, setelah turun ayat nolak, tambah kotor lagi. Ini sindiran Allah terhadap orang-orang kafir yang tidak beriman dengan qala Allah wa qala Rasul. وَهَذَا الْقُرْآنَ لَوْ أُنْزِلَ عَلَى جَبَلْ لَتَصَدَّعَ الْجَبَلْ وَخَشَعَ لِعَظَمَةِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ, saking besarnya firman Allah di hadapan makhluknya, makhluk selain manusia dan jin, maka seandainya diturunkan maka akan hancur dia, yaitu gunung. Sama dengan malaikat. Antum masih ingat? Malaikat itu pingsan karena takutnya saat mendengar suara Allah. Kan ketika Allah berfirman, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Di Jakarta tahun 2020 akan terjadi begini. Di Mekah tahun 2025 akan terjadi begini. Ah, itu diperdengarkan kepada seluruh malaikat. Demi mendengar suara Allah itu, apa yang terjadi pada diri para malaikat? Apa? Pingsan. Pingsan. Dan Jibril lah yang pertama kali siuman. Ah, mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Tadi Allah berbicara apa? Ya. Ah, maka mereka saling menjawab. Bafi riwayatin Jibril menjawab. Allah bilang begini, Allah bilang begini, Allah bilang begini, Allah bilang begini. Nah, ucapan inilah yang dicuri oleh para mustarikus sam', para pencuri berita itu, untuk dibawa ke bumi, dijual kepada para dukun, para kahin, para arraf. Lihat. Padahal ucapan Allah, firman Allah mengancam malaikat apa tidak? Tidak. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun ucapan Allah yang mengancam malaikat. Wahai malaikat, kalau engkau sampai tidak taat kepadaku, maka akan aku siksa. Enggak ada. Enggak ada. Ancaman-ancaman yang ada di Al-Quran. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, azabku begini, jahanam begini, jahim begini, wail begini. Yang diancam siapa? Kita semua. Sementara malaikat ketakutan luar biasa, pingsan, hanya mendengar suara Allah. Sementara kita tertawa-tawa. Ya. Bahkan berani berbuat maksiat. Padahal ancaman itu untuk kita. Bukan untuk malaikat. Bukan untuk gunung. Seandainya untuk gunung, hancur itu gunung. Kita buru-buru hancur. Ya. Keras. Hati manusia kafir, keras. Hadza dalilun ala anna lil jabal ihsasan. Ini merupakan dalil bahwa gunung itu punya kehendak, punya perasaan, bisa berdialog dengan Allah. Itu. Tentu kita tidak tahu, tidak bisa merasakan. Tapi apa kita ragu dengan firman Allah ini? Tentu kita tidak ragu. Dan itu sudah dibuktikan. Dan dilihat oleh siapa? Oleh para sahabat. Yaitu pohon kurma. Jadi waktu itu Nabi selama ini khutbah tanpa mimbar, berdiri aja, gitu, sambil berpegang ke pohon kurma. Gitu, dipegang aja pohon kurma sambil beliau berkhutbah berpegang, ya. Dan ini bukan sunnah, maka keliru kalau sebagian saudara-saudara kita kalau khutbah pakai pegangan tongkat gitu, ya. Ini bukan sunnah, ini memang ada pohon kurma dipegang oleh Nabi. Kalau sunnah tentu akan diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, ketika mereka berkhutbah, tidak ada riwayat. Gitu. Ah, kemudian atas usul seorang wanita yang punya anak tukang kayu untuk membikinkan mimbar. Jadi Nabi tidak berdiri di atas tanah lantai, tapi agak naik. Ah, Nabi memberikan perintah mimbarnya begini. Tingkat 3. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Berdiri di anak tangga kedua, duduk di anak tangga teratas. Nah, Hari pertama, kali pertama beliau khutbah di atas mimbar itu. Berdiri di atas mimbar, agak jauh dari pohon kurma tadi. Ya, jadi pohon kurma tadi itu sekaligus tiang. Tiang yang menyangga Masjid Nabawi itu. Mimbarnya itu mungkin agak jauh. Mulailah beliau kali pertama khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Seperti anak kecil menangis. Suara itu datang dari mana? Dari pohon kurma itu. Nah, ini disaksikan oleh para sahabat. Nabi mendekati pohon kurma itu, dielus-elus seolah seperti mendiamkan, menenangkan anak kecil. Ya. Ini bukti dalil bahwa pohon, batu, pasir, air, semuanya makhluk Allah yang secara gaib mereka punya perasaan, mereka punya pembelaan, mereka punya kehendak. Ini salah satu dalil. Dan nanti ini akan terulang. Nanti akan datang satu masa, tak tahun berapa, ada batu, ada pohon, pohon-pohon bisa bicara, memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa ini ada Yahudi sembunyi di belakangku. Ya muslim, wara'il yahud faqtulhu. Kecuali pohon warfat, pohonnya Yahudi. Li'annahu yakhsha'u wa yatasadda. Gunung itu punya rasa takut, punya rasa ngeri. Nabi juga pernah mengatakan hada Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung Uhud, ini gunung dia mencintai kita, kita juga mencintai dia. Dia mencintai kami, kami mencintai dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan mengatakan ini cuman kiasan. Tidak. Ya. Dan ini sekali lagi gaib. Hal yang gaib tentu dengan dalil. Maka tidak boleh hal yang gaib kita sikapi tanpa dalil. Ya. Maka tidak usah kita berlagak seperti Nabi, ya kan? Ngelus-ngelus pohon, ya. Pamit dulu ya, Abang ya. Enggak usah lah. Kalau Nabi ya diberi wahyu. Ya. Bahkan hewan pun kan tidak seperti itu. Berbicara dengan anjing, berbicara dengan kucing. Kecuali sudah dilatih dan dia tahu. Bisa. Ambilkan bola yang kuning. Anjing itu betul ngambil gigit yang kuning. Ini dilatih. Kalau tidak dilatih tentu tidak bisa. Termasuk bicara dengan janin yang ada di perut. Kan suka begitu, ya kan? Gulu. Ini anak pertama biasanya, ya, saking sayangnya. Bapaknya pulang, assalamualaikum dek. Ini menyikapi sesuatu dengan gulu. Tidak perlu seperti itu. Termasuk dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surat Maryam, dibacakan surat Yusuf, diperdengarkan, ya bisa. Enggak ada sahabat seperti itu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Tidak ada. Tidak ada sahabat mencontohkan seperti itu. Ini ngarang dalam beragama. semangat dalam beragama tanpa ilmu. Sebagian kaum hizbiyin, harokiyin begitu. Tanpa ilmu sama sekali, enggak ada dalil sama sekali. Adapun benda-benda mati itu punya perasaan, iya. Tetapi tidak boleh dijadikan kesimpulan dalil, menyikapi dalil yang gaib itu dengan sesuatu tanpa dalil. وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن. Ah, ini dia. Dengan hadis di atas kita menolak ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada arti majaz. Majaz kalau bahasa kita ya mirip-mirip dengan kiasan. Kiasan. Bahasa Indonesia memang banyak sekali kiasan. Mukanya, muka tembok, nah itu kiasan ya. Hidungnya belang, ya. Padahal hidungnya enggak belang. Ya. Itu kiasan. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Itu kiasan. Nah, sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah juga, Maturidiyah beranggapan bahwa di dalam Al-Quran itu ada arti majaz, ada arti kiasan. Dan itu banyak sekali. Maka mereka mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya itu kiasan. Artinya Allah enggak punya tangan. Nah, kiasan saja, majaz, majazi. Allah bersemayam di atas aras kiasan. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam kiasan, majazi. Itu mereka mengatakan seperti itu. Banyak sekali. Ya. Wasamawatu matwiyatun biyaminih, bahwa Allah akan menggulung langit itu dengan tangan kanan. Ini pun kiasan, majazi, kata mereka. Adakah mereka punya dalil? Ada. Ada. Mereka punya dalil. Maka jangan mentang-mentang orang bawa dalil lalu kita katakan dia pasti benar karena bawa dalil. Dia penuh bawakan dalil. Ayat, hadis, sahih. Pasti benar. Belum tentu. Orang-orang Khawarij, anjing-anjing penghuni neraka, bawa dalil apa tidak? Bahwa inil hukmu illa lillah, ayat Al-Quran enggak tanggung-tanggung. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dalil kalimatu haq urida bihal batin. Kalimat itu hak keluar dari mulut mereka, tapi dari kalimat hak itu muncul kebatilan. Yang mereka kehendaki kebatilan. Sekali lagi, jangan mentang-mentang si fulan bawa dalil lalu antum katakan si fulan pasti berada dalam kebenaran. Salah. Apa dalil mereka? Bahwa majaz itu ada. Ketika Allah mengkisahkan pertemuan Nabi Musa dengan Khadir, kan Khadir melakukan tiga hal. Melakukan tiga hal. Tiga-tiganya tidak dimengerti oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Salah satunya ini. Ketika Khadir dan Musa sampai kepada satu perkampungan, minta supaya diterima sebagai tamu. Kalau tamu kan berarti dijamu, karena memang lapar, haus. Satu pun penduduk warga di kampung itu tidak ada yang mau menerima sebagai tamu. Tidak ada yang mau menjamu. Berarti terus dalam keadaan lapar, haus. Kemudian tiba-tiba mereka berdua melihat ada jidar tembok yang miring, ya. Lalu Khadir membetulkan tembok itu agar tidak miring lagi, agar tidak membahayakan orang yang ada di dalam. Lalu Nabi Musa gagal di sini, kan sudah janji tidak akan berbicara, tidak akan bertanya, tidak akan berkomentar apapun yang dilakukan oleh Khadir. Nah, antum tahu apa kata Allah tentang tembok itu? Saya bacakan Al-Kahfi 77. Fawajada fiha jidaran. Mereka berdua, siapa tadi? Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam, mendapati di kampung itu jidar, tembok. Yuridu ayyan qadda. Tembok yang ingin roboh. Tembok itu ingin roboh. Bukan akan roboh, ingin roboh. Jadi dia ingin merobohkan dirinya sendiri. Ya kan? Aroda yuridu. Fa'ilnya apa? Jidar itu. Ya. Fa'ilnya huwa, huwanya kembali ke jidar. Mereka berdua mendapati di perkampungan itu ada sebuah tembok yang ingin merobohkan dirinya sendiri. Paham ya? Mereka orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada arti majaz, mengatakan kaifa yuridul jidar, mana mungkin tembok kok punya keinginan. Yang punya keinginan itu manusia, hewan, jin. Tembok kan benda mati, gak mungkin punya keinginan. Kan sudah terbantahkan dari ayat-ayat hadis-hadis tadi. Sudah terbantahkan ya kan? Barusan kita bahas. Mereka kaum Mu'tazilah dan lain-lain mengatakan ada arti majazi dalam Al-Quran. Salah satunya ini. Tembok benda mati. Mosok punya keinginan. Maka mereka mengatakan ini majazi. Ini kiasan saja. Dijawab oleh beliau, ya subhanallah. Menunjukkan kekagetan beliau. Sampai ada manusia seberani itu. Ya. Al-alimul khabir yaqul. Siapa al-alimul khabir? Allah yang maha tahu, yang maha melihat. Mengatakan, yuridu ayyan qadda. Tembok itu ingin merobohkan dirinya sendiri. Engkau mengatakan, la yurid. Tembok tidak punya keinginan. Bagaimana? Berani-beraninya Allah yang mengatakan. Allah Rabbul Alamin, Al-Khabir, Al-Alim. Mengatakan tembok itu ingin roboh. Ingin merobohkan dirinya sendiri. Lalu engkau mengatakan, enggak mungkin tembok punya keinginan. Kalau yang berbicara tembok ingin roboh itu temanmu, gurumu, dosenmu, barangkali engkau masih punya hak untuk membantah. Ini Allah Rabbul Alamin yang mengatakan bahwa tembok itu ingin merobohkan dirinya sendiri. Ya, berarti punya keinginan. Pernah dengar ada batu jatuh sendiri? Mungkin bukan pernah dengar ya, pernah lihat ya, di tebing, di apa, dia jatuh sendiri. Pernah lihat, pernah dengar? Pernah ya. Antum tahu kenapa dia jatuh sendiri? Karena apa? Min khasyatillah. Karena dia takut kepada Allah. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita ragu? Ya. Bahwa di antara batu itu ada yang jatuh sendiri. Bergerak kemudian jatuh sendiri. Karena apa? karena takut kepada Allah. Bagaimana kita ragu dengan ayat ini? Ya, maka hilangkan ucapan, jangan sampai kita terkena syubhat bahwa di dalam ayat Al-Quran ada arti majazi, kiasan. Tidak ada. Falaisa min haqqika ba'da hadza an taqul kaifa yuri. Mana mungkin Allah sudah mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh, ingin merobohkan dirinya sendiri, lalu engkau berani mengatakan bahwa tembok tidak punya keinginan. Hadza yaj'aluna nas'alu anfusana hal nahnu utina ilmu kulli syai. Ini tentu timbul pertanyaan pada diri kita, apakah kita diberi ilmu segala sesuatu? Kan tidak. Ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali dalam perjalanan Khadir dengan Musa tadi naik perahu, beliau berdua melihat seekor burung yang sedang mematuk air lautan. Ya, lalu ada air setetes dua tetes pindah dari lautan itu ke paruh burung itu. Kan basah. Burung itu tentu paruhnya basah. Basah itu dari mana? Dari air lautan itu. Berarti air lautan itu pindah, ya, berkurang. Ya. Begitulah perumpamaannya. Ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan ilmu yang Allah tidak berikan. Yang Allah berikan kepada kita semua, seluruh para nabi, para rasul, para ulama dan seterusnya, itu seperti setetes dua tetes air yang menempel di paruh burung. Sementara yang belum Allah berikan itu samudra yang sangat luas itu. Ya. Berarti kita tidak tahu apa-apa. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu mengatakan bahwa tembok itu ingin meroboh, ingin merobohkan dirinya. Fanujibu bil qawli bi annana ma utina minal ilmi illa qalila. Jawabnya adalah kita harus sadar, harus mengakui bahwa kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Yang mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh adalah man ya'lamul ghaiba wasyahada. Zat yang mengetahui seluruh yang gaib dan yang tidak gaib. Itu yang mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh. Bagaimana kita yang tidak tahu apa-apa mengatakan la iradata lil jidar. Tembok tidak mungkin punya keinginan. Wa hadza min mafasidil majaz. Ini salah satu di antara beberapa alasan bahwa majaz itu batil. Kiasan itu batil. Maka ketika Allah mengatakan tanganku, maka wajib kita yakini tangan Allah. Ketika Allah mengatakan wajahku, wajib kita yakini wajah Allah. Ketika Allah mengatakan aku turun, wajib kita yakini Allah betul-betul turun. Jangan mengatakan itu majazi, kiasan. Karena dengan mengatakan itu kiasan, berarti Allah tidak turun. Seperti bahasa kita muka tembok, apakah mukanya mirip-mirip tembok? Tidak kan? Seperti bahasa kita hidung belang, apakah hidungnya pada belang-belang? Tidak kan? Nah, mau disamakan Al-Quran dengan bahasa, kaidah bahasa Indonesia? Berarti Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Ah. Tepatlah ucapan para a'immah, termasuk Imam Syafi'i, bahwa kaum muslimin tidak faham terhadap Al-Quran. Ketika apa? Ketika Islam sudah mulai dipeluk oleh orang-orang ajam, orang non-Arab. Karena tentu tidak tahu kaidah bahasa Arab, karena bukan orang Arab. Ah, itu salah satu faktor besar kenapa kaum muslimin menjadi tidak faham dengan Al-Quran. Ya seperti ana nahnu saja, banyak yang tidak faham, ya kan? Kenapa Allah mengatakan nahnu, na, kami? Katanya Allah cuma satu. Adakah orang Arab nanya seperti ini? Tidak ada. Abu Jahal, Abu Lahab yang hobinya mengkritik Nabi, menjelekkan Al-Quran, enggak ngeritik dari sisi ini. Karena Abu Jahal, Abu Lahab faham, satu orang bilang kami, nahnu, enggak masalah. Itu kaidah bahasa Arab. Ya. Termasuk fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Apakah orang Arab ada yang mengatakan, orang asli Arab ada yang mengatakan bahwa dengan kalimat ini iblis otomatis malaikat? Tidak ada. Kalau dalam bahasa kaidah bahasa kita, bahasa Indonesia, iya. Para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Malaikat kalau kaidah bahasa Indonesia. Murid-murid semuanya datang semua ke sekolah kecuali Budi. Berarti Budi murid bukan? Pasti murid. Kalau bukan murid tidak mungkin disebut kalimat seperti itu. Nah, adapun bahasa Arab tidak seperti itu. Karena dalam bahasa Arab istisna itu, perkecualian itu bisa muttasil, bisa ghairu muttasil. Bisa nyambung, bisa tidak nyambung. Nah, ini contoh mudah betapa kaidah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Inggris, kaidah bahasa manapun selain Arab tidak boleh dipakai untuk memahami Al-Quran. Harus dengan kaidah bahasa Arab. Itu dari sisi bahasa, belum dari sisi yang lainnya. Ini baru sisi, apakah Al-Quran itu pasti diketahui hanya dari bahasa? Tidak. Salah satunya. Artinya yang tahu bahasa Arab, yang faham bahasa Arab, otomatis faham Al-Quran? Betul? Tidak. Tidak. Bagaimana sunnah, bagaimana uruf, bagaimana pemahaman sahabat? Bahasa Arab salah satunya. Salah satu faktor untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian beliau bawakan ayat lain, Al-Isra 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang tujuh, berikut bumi, dan siapapun yang ada di langit, di bumi, itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Hanya kalian tidak faham tasbihnya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Pertanyaan, apakah setiap sahabat memahami seluruh kaidah bahasa Arab yang ada di Al-Quran, atau adakah yang tidak? Tidak sama sekali tentu enggak mungkin. Memahami semua 100% enggak mungkin juga. Ilmu kan berlebih dan berkurang. Ya. Yeah. Khalid bin Walid berilmu. Ali bin Abi Thalib lebih berilmu. Utsman bin Affan lebih berilmu. Jadi tidak berada dalam satu tingkatan, berlebih dan berkurang. Adapun yang wajib sama. Tidak ada sahabat yang tidak mengamalkan kewajiban. Kalau melanggar larangan ada. Ada sahabat yang minum khamar, ada sahabat yang berzina, ya kan? Tapi sahabat tidak sholat, tidak ada. Sahabat tidak puasa Ramadan, tidak ada. Apa hukum seorang istri tidak taat kepada suami? Haram, hukumnya haram. Dosa, dosa besar. Sangat besar dosanya. Ketika seorang istri tidak taat kepada suami, lebih besar dosanya dari anak yang tidak taat kepada orang tua. Karena kata Nabi, seandainya boleh sujud, maka anak sujud kepada orang tua, apa istri sujud kepada suami? Hak orang tua terhadap anak besar, besar sekali. Hak suami terhadap istri lebih besar. Adakah dalil Quran atau hadis yang menjelaskan di Al-Quran tidak ada majas? Penjelasan dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tidak ada. Allah berfirman bahwa di dalam ayat Al-Quran tidak ada majas. Tidak ada seperti ini. Nabi bersabda bahwa di dalam Al-Quran tidak ada majas. Tidak ada. Yang sharih seperti itu tidak ada. Dari pembahasan tadi menunjukkan bahwa tidak ada arti kata majazi di dalam Al-Quran. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, terutama tentang diri Allah. Apa maksud hadis Islam datanya asing maka akan kembali asing? Apakah ketika Nabi mengajarkan Islam pertama kali di tengah manusia, mereka semua manggut-manggut apa kaget? Nah, kaget. Kaget kenapa? Karena asing kan aneh. Asing itu kan aneh. Gitu. Yang pertama kali mengatakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Aja'alta alihatan ilahan wahidan. Ya Muhammad, engkau mau jadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ajib. La syai'un ujab. Ini aneh sekali. Asing sekali. Ilah itu kan banyak. Kenapa dibikin satu saja? Allah saja. Bahwa Allah ilah, betul, kami enggak tolak, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat, kan ilah juga. Kenapa dibikin satu saja? Aneh. Ajaran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, aneh. Terus dakwah berkembang. Terus zaman sahabat tabi'in, ya tentu tidak aneh lagi. Di tengah-tengah kaum muslimin. Makin kesini menjadi aneh lagi. Seperti di negeri kita. Kalau ada ibunya, ayahnya meninggal, tidak ditahlilkan, aneh apa tidak? Aneh. Aneh. ya kan? Bahkan tidak mau merayakan Maulid Nabi dibilang aneh. Aneh karena beda dengan mayoritas, ya kan? Bagaimana majazi dalam hadis? Apakah tidak dibenarkan juga? Iya. Al-Quran dengan hadis kan sama. Sama. Ya. Jadi ketika Nabi bicara, maka fahami sesuai dengan lafaz. Gitu. Fahami sesuai dengan lafaz. Nah, kecuali ada keterangan lain, itu tafsir namanya. Jangan dibilang majazi, tapi tafsirnya begitu. Gitu ya. Ambil contoh misalnya ketika Nabi mengatakan yang akan menyusul pertama kali aku meninggal di antara istri-istriku adalah yang paling panjang tangannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar sabda Nabi ini, apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi? Nyari meteran. Istilah kita meteran ya, ukuran. Diukur tangan masing-masing. Nah, ini menunjukkan apakah kita katakan istri-istri Nabi itu bodoh? Memang itu kaidah bahasa Arab. Jadi mengartikan apa adanya. Datang keterangan dari Nabi. Ini tafsir, bukan majazi, ya. Bahwa yang dimaksud oleh Nabi yang paling panjang tangannya adalah yang paling banyak sedekahnya. Gitu ya. Ini tafsirnya. Allah sudah menetapkan seseorang masuk surga atau neraka. Bagaimana korelasinya dengan doa yang dikabulkan? Apakah ini bagian dari takdir atau masuk dalam takdir yang berubah? Bagian dari takdir. Jadi kita berdoa, mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ini bagian dari takdir apa bukan? Iya. Lalu Allah kabulkan doa kita, lalu kita masuk surga. Mudah. Sebelum kita mengangkat kedua tangan berdoa, Allah sudah tahu belum kalau kita mau berdoa? Tentu sudah tahu. Allah Maha tahu, ya kan? Jadi mudah. Memahami takdir itu mudah sekali kalau pakai versi Ahlus Sunnah, versinya Rasul dan para sahabat. Memahami takdir, membahas takdir sulit kalau pakai versi Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sulit. Maka pakailah versi Rasul dan para sahabat bahwa takdir itu sudah di apa? Empat. Sudah di empat. Satu. Ditulis. Ditulis. Dua. Diketahui. Tentang diketahui ini tidak ada perselisihan ya, kecuali Gulatul Qadariyah. Kemudian keempat, dikehendaki. Semuanya adalah kehendak Allah, kehendak kauniyah. Terakhir, diciptakan. Empat itu. Siapa yang mengimani cuma tiga, kurang sempurna. Dua apalagi. Terancam dia sebagai orang yang tidak beriman terhadap takdir. Ya. Bolehkah menunggu masa khidbah yang terlalu lama sedangkan ikhwan takut berbuat dosa karena syahwat? Ya makanya jangan kelamaan ya kan. Habis khidbah nikah. Nazar, kemudian khidbah, kemudian akad nikah. Ya hitungan hari barangkali ya. Jangan berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Bersegera. Ya, bersegera. Ada beberapa pendapat Ustadz yang menyatakan bahwa rakyat Palestina tidak usah berjihad tapi hijrah dari tanah kelahirannya. Bagaimana tentang ini? Pendapat kan bisa benar, bisa salah. Ya kan? Pendapat bisa benar, bisa salah. Benar apabila sesuai dengan dalil. Mana yang terbaik? Jihad apa tidak jihad? Tentu yang terbaik jihad. Jihad dengan tidak jihad, bagusan mana? Ya bagusan jihad lah. Gitu ya. Jihad dengan tidak jihad, tentu baik jihad. Nah, jihad itu kan perang. Perang. Perang itu pakai ilmu apa asal-asalan? Tentu pakai ilmu, ya. Bukan asal-asalan. Yang sono pakai bom, yang sono pakai senjata canggih, yang sini pakai ketapel. Ini perang apa? Perang apa asal-asalan ini ya? Itu kena aja mungkin geli doang, oh bajunya tebal anti peluru ya kan? Pakai helm ini itu. Nah kalau mau jihad sekarang begini. Abu Jahal, Abu Lahab berperang melawan Rasul dan para sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab pakai tombak, pakai panah, pakai pedang. Rasul dan para sahabat pakai apa? Rasul pakai apa? Pakai taburin pasir begitu? Atau ditiup mati semua begitu? Tidak. Sama pakai tombak, pakai panah, pakai manjanik. Sama. Artinya memang perang harus dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Nah sementara senjata gak ada, gimana ini? Apa tidak bisa dikiasan dengan keadaan Nabi dan para sahabat di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab selama 13 tahun? Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat selama 13 tahun pertama dakwah di Mekah? Melawan Abu Jahal, Abu Lahab apa tidak melawan? Tidak melawan. Tidak melawan. Padahal Nabi, Rasul dijamin oleh Allah bahwa beliau akan membawa risalah ini sampai selesai. Artinya ya tidak mungkin beliau mati waktu itu. Tapi tetap kan pakai ilmu, tidak asal-asalan. Maka beliau apakan Mekah? Beliau tinggalkan Mekah, hijrah ya kan? Tempat yang paling beliau cintai, tempat yang paling Allah cintai, ditinggalkan oleh beliau. Ya. Ada keharuan, ya namanya puluhan tahun tinggal di Mekah, ini harus meninggalkan. Kalau bukan karena kaumku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ucapan Nabi sambil bersedih terharu meninggalkan Mekah. Ya, kenapa? Karena tidak berdaya, kan sama dengan saudara-saudara kita di sana. Tidak berdaya kan? Gimana? Sementara mestinya anak-anak belajar sunnah, belajar manhaj, belajar akidah, enggak ada. Enggak ada itu. Ini secara logika saja dulu, akal kan ini istihad ya, kan gak ada wahyu, gak ada hadis bahwa ya harus berjihad, itu kan gak ada di Palestina itu kan, wahyu kan sudah putus. Artinya melawan atau tidak, ya lihat perhitungan ya. Nah seandainya ada sesuatu yang bisa memancing negeri-negeri muslim, presiden-presiden muslim, raja-raja muslim untuk mengirim pasukan ke sana, alangkah ini dilakukan, alangkah baiknya ini dilakukan. Ya. Kan kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Ya kan? Ketika yang di sana sakit, tentu kita semua ikut sakit. Mestinya kan pasukan seluruh dunia Islam berkumpul jadi satu untuk membinasakan Yahudi itu. Tapi ini kan tidak mudah. Nah, perlu dipancing. Perlu dipancing. Nah, seandainya rakyat Palestina mengamalkan fatwa yang pernah difatwakan oleh Syaikh Al-Albani Syaikh bin Baz, mungkin ini bisa memancing. Ya, memancing kemarahan pemimpin-pemimpin Muslim dunia. Memancing keberanian pemimpin-pemimpin dunia untuk mengirimkan pasukan ke sana. Setelah kaum muslimin di sana meninggalkan Palestina dulu tentunya. Kan biar enak ya kan? Gitu. Ya udah diserang mereka. Sementara kaum muslimin sudah tidak ada di situ, kan hijrah. Gitu. Ini bagian dari usaha. Kalau terus begini gimana? Gimana? Berarti berharap apa? Berharap kebaikan Yahudi. Jelas. Berharap Yahudi mati sulit gimana? Yahudi mau mati dengan ketapel. Gimana? Ya, berarti berharap Yahudi baik sono Yahudinya sini, kaum muslimin sebelah sini, udah damai, jangan saling merebut, jangan saling menyerang. Ya, Yahudi baik, berarti batal ayat Al-Quran, batal hadis Nabi. Masuk ada Yahudi baik begitu, bukan Yahudi namanya. Ya, nggak mungkin berharap dari Yahudi. Kan seolah apa yang dilakukan oleh dunia hari ini, oleh sebagian kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, seolah berharap kebaikan Yahudi. Nggak bisa. Yahudi tidak bisa diharapkan kebaikannya. Orang bangsa kera, bangsa babi, bagaimana diharapkan kebaikannya? Ya, Yahudi itu diharapkan apanya? Kebinasaannya, kematiannya. Maka gimana caranya kaum muslimin membantai mereka bahwa nanti akan terbantai? Jelas. Apa kita ragu dengan sabda Nabi tentang pohon gorkot itu? Jelas. Jelas, tapi kan tentu kita tidak boleh berpangku tangan, diam saja, udah biarin aja, nggak usah ngapa-ngapain. Sabda Nabi kan pasti terjadi, udah tunggu aja, ntar juga habis binasa, kan tidak boleh seperti itu. Ini nasihat Syaikh Al-Albani kan, tentu harus ada usaha, harus ada usaha. Nah, usaha terbesar tentu dakwah manhaj yang hak ini. Karena ketika mereka lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin, itu kaum muslimin yang apa? Kaum muslimin yang penuh dengan bid'ah, penuh dengan syirik? Tidak. Kaum muslimin yang sunnah? Kaum muslimin yang sama dengan Imam Mahdi, sama dengan Nabi Isa? Antum kira Nabi Isa, Imam Mahdi melakukan bid'ah? Ya biarin aja bid'ah-bid'ah, yang penting kan bersatu. Mana mungkin Imam Mahdi ngomong begitu? Mana mungkin Nabi Isa bicara seperti itu? Tentu beliau berdua sunnah, berpegang kepada sunnah. Ya, dari sholatnya aja ketahuan kan, dari Imam Mahdi mundur memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk jadi makmum, karena Nabi Isa ketika turun kebetulan kaum muslimin di Damaskus sedang berjamaah sholat subuh diimami oleh Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, itu didorong bahunya dan beliau faham. Dan beliau faham ini memang bukan hak beliau. Nah, ini ketahuan bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Bukan Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan Jahmiyah, Syiah, Rafidah, bukan. Ahlus Sunnah. Maka selagi Ahlus Sunnah sedikit, selagi yang banyak adalah syirik bid'ah, ya jangan berharap. Maka terus berdakwah, terus berdakwah, terus berdakwah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.